ini ku jalani tanpa dirimu lagi. Tapi kini ku mengerti kamu bukanlah untukku lagi. Aku ingin aku pergi tanpa kembali lagi. Jangan cari aku lagi, karena kini aku telah pergi. Lihat sendiri, dia sendiri, tapi hidupnya happy. Lihat Johnny, dia sendiri, tapi hidupnya makin, makin hari, makin rock and roll. Tiap hari terjadi. Biar sedih, biar senang, biarkan hidup ini berlari. Lihat sendiri, dia sendiri, tapi hidupnya happy. Lihat Johnny, dia sendiri, tapi hidupnya makin, makin hari, makin rock and roll. Rock and roll, oh rock and roll.